sakitnya rasa hidup di madu. Namun yang ku pinta kau mau mengerti, semua ini takdir ilahi, takdir ilahi. Aku terharu.